kalau nabi man hafadha alaiha kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعليكم السلام. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. ماشي كتاب هذا حديث عند رواية الترمذي وقال حسن صحيح tentang penjagaan terhadap agama. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapati dia di hadapanmu. Yani siapa yang menjaga agama Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Siapa yang menjaga agama Allah, maka dia akan dapati Allah di hadapannya, pembelanya, menolongnya, mendukungnya. Dibawakan oleh Ibn Rajab rahimahullah. Sekian hadis. Sekian hadis yang merincikan penjagaan terhadap agama. Siapa yang menjaga apa yang diantara senggotnya dan apa yang diantara dua pahanya, siapa yang menjaga tangannya, siapa yang menjaga sholatnya, semua itu termasuk penjagaan terhadap agama. Dan sampai kita pada ucapan Ibn Rajab alhamdulillahirrahmanirrahim tentang masalah sholat. Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian, dan khususnya salatul wusta, yaitu salat asar. Walladhinahum ala salatihim yuhafidhun. Ketika Allah gambarkan tentang mereka-mereka orang beriman, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang terhadap salatnya mereka menjaga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Majah, man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Siapa yang menjaganya, maksudnya menjaga salat, maka baginya ada perjanjian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis lain, man hafadha 'alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Siapa yang menjaganya, maka mereka akan menjadi cahaya, jadi saksi, jadi bukti dan keselamatan yawmal qiyamah. Dan ini potongan hadis yang awalnya berbicara tentang kewajiban sholat lima waktu, maka di akhirnya ada kalimat, dan barang siapa yang menjaga kelimanya itu, rihunna, kembali kepada salawat al-khams. Man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga kelima-limanya, maka dia akan menjadi cahaya nanti yaumul qiyamah. Burhanan, menjadi bukti. wa najatan, menjadi keselamatan yaumul qiyamah. Wa kadzalika at-taharah, demikian pula taharah. Innaha miftahu shalah, dia kunci dari salat. Dan Nabi SAW bersabda, la yuhafid alal wudu'i illa al-mu'min, tidaklah menjaga wudu kecuali orang beriman. Tidaklah menjaga wudu, menjaga taharah kecuali orang mukmin. Dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nanti umatku dibangkitkan yaumul qiyamah ghurran muhajjalin. Kenapa? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Mundur. Mundur lagi. Mundur. Kelewat. Udah. Yang ini satu. Yang fazuka. Salat sudah lewat? Sudah. Ibadat iya dahulu. Katanya jawabnya iya. Yang fazuka. Enggak, hadisnya sih ya. Hadisnya betul. Hadisnya betul. Tapi sudah sampai sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nawaan. Nawaan. Iya ini. Dan merojaah saja. Ya, tapi ulang sedikit. Nah. Baik, mengingatkan saja yang tadi masalah wudu, kelihatannya belum sampaikan bahwa diantara bukti kalau menjaga wudu juga menjadi cahaya adalah kalimat nanti umat yud'a yawmal qiyamah hurran muhajjalin, akan dipanggil dalam keadaan hurran muhajjalin, putih wajah-wajah mereka dan tangan kaki mereka, min atharil wudu, karena bekas-bekas wudu. Wa hifdullahi li'abdihi yadkhul fihi naw'an. Ya. Ya. Ayy, barakallahu fiik. Jazakallahu. Kita ulangi. Dan penjagaan Allah terhadap hambanya ada dua macam. Tadi kan sudah dibahas penjagaan kita terhadap agama, menjaga salat, menjaga lisan, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan dan lain-lain. Sekarang bagaimana penjagaan Allah? Yahfazuka. Allah akan menjagamu. Wa hifdullahi li'abdihi yadkhul fihi naw'an. Dan penjagaan Allah pada hamba-hambanya ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya, hifdhuhu lahu fi masalihid dunya. Allah akan menjaga dia dalam maslahat-maslahat dunia. Ka hifdhihi fi badanihi, seperti Allah menjaga badannya. Wa waladihi, menjaga anaknya. Wa ahlihi, menjaga keluarganya. Wa malihi, menjaga hartanya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan di belakangnya ada mu'aqibat, di depannya ada mu'aqibat, baini yadayhi, depannya, wa min khalfihi, belakangnya. Apa yang dilakukan? Yahfazunahu min amrillah. Mereka semua menjaga dari perintah Allah SWT, atau menjaga dengan perintah Allah SWT. Apa maksudnya mu'aqibat? Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, humul malaikah, yang dimaksud adalah para malaikat. Yahfazunahu bi amrillah, maknanya min amrillah adalah bi amrillah. Mereka menjaga dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidza ja'al qadar khallu anhu, kalau sudah datang takdirnya maka dibiarkan, maksudnya tidak dijaga lagi karena memang sudah takdirnya akan kena. Tetapi sebelum itu mereka selalu menjaga. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna ma'a kulli rajulin malakaini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa setiap bersama satu orang ada dua malaikat. Yahfadhani, keduanya menjaga dia. Yahfadhanihi mimma lam yuqaddar, dari apa-apa yang belum ditakdirkan. Fa idza jaa al qadar khallaya bainahu wa bainahu, kalau sudah datang takdirnya maka akan dibiarkan antara dia dengan yang akan menimpanya. Wa innal ajala junnatun hasinah, yang namanya ajal adalah junnah, tameng yang kokoh. Artinya kalau belum ajal, dia seakan-akan ada tamengnya, tidak akan bisa ditembus. Wa qala Mujahid, ma min 'abdin illa lahu malakun, tidaklah seseorang kecuali ada malaikat yang menjaganya, yang kadang dijuluki dengan malak hafazah, malaikat hafazah. yahfazuhu fi naumihi wa yaqbatihi, yang selalu menjaganya, menjaga dalam tidurnya, menjaga di dalam kesadarannya dari al-jin wal-ins, menjaga dari jin dan manusia, wal-hawami, dan juga dari binatang-binatang ternak. Fama min syai'in yatihi illa qala, tidaklah ada sesuatu yang mendatanginya kecuali dia berkata, wara'at, mundur, atau belakangmu, atau ke belakang. Illa syai'an adinallahu fih, kecuali sesuatu yang Allah sudah takdirkan untuk menimpanya. Fayusibuhu, maka akan ada yang menimpanya. Sehingga apapun musibah, apapun bahaya yang menimpanya, kalau dia belum ditakdirkan, maka malaikat tadi akan menjaganya dan menyelamatkan dia. Kadang-kadang dengan sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal. Gak mungkin gitu, secara hitungan manusia kok bisa selamat. Tapi selamat. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dari hadis Ibnu Umar. Qala lam yakun Rasulullah SAW yad'u ha'ula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa ahfadni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Oleh karena itu, Nabi SAW selalu berdoa dengan doa ini di pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah, aku meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, ya Allah, aku meminta kepadamu al-afu, maaf, dan afiyah, dan keselamatan, fi dini wa dunyaya, pada agamaku dan pada duniaku. Wa ahli, dan juga pada keluargaku. Wa mali, dan pada anak-anak, dan pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah auratku, aib-aibku. Wa amin rawati, dan amankanlah diriku. Wahfadni min baini yadai wa min khalfi, dan selamatkan aku, atau jagalah aku dari depanku dan dari belakangku. Bahaya dari depan ataupun bahaya dari belakang. Wa an yamini wa an shimali, bahaya dari kanan maupun dari kiri. Wa min fawqi, dan juga dari atas. Minta penjagaan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas. Sisa bawah. Qala wa a'udzu bi'azamatika, aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu, ya Allah, an ughtala min tahti, aku berlindung kepada engkau dengan keagunganmu, jangan sampai aku binasa dari bawahku, tercerumus atau kejeblos atau kena sesuatu dari bawahnya. Berarti minta perlindungan dari semua arah. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca pagi hari dan sore hari. Wa man hafizallahu fi sibahu wa quwwatihi wa hafizahullahu fi hali kibarihi وضعف قوته ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. Siapa yang Allah jaga, waman hafizallah fi sibahu wa quwwatihi, siapa yang Allah jaga dari kecilnya ketika dia masih memiliki kekuatan, Allah jaga nanti ketika besarnya. Saya ulangi. Wa man hafidhallahu fi sibahu, siapa yang menjaga Allah, sepertinya begitu, bukan yang dijaga oleh Allah. Wa man hafidhallaha, i'rabnya bilafdzil jalalah sebagai maf'ul, sebagai objeknya. Siapa yang menjaga Allah, yang menjaga agama Allah sejak kecilnya sampai besar, dalam keadaan dia masih kuat, masih muda. Hafizahullah, Allah akan jaga dia. Fi hali kibarihi, ketika dia tua. Wa dha'fi quwwatihi, dalam keadaan lemah, renta. Wa matta'ahu bi sam'ihi wa basarihi wa hawlihi wa quwwatihi wa 'aqlihi, dan Allah akan berikan kenikmatan untuknya pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada keadaannya, pada kekuatannya dan akalnya. Siapa yang tidak menjaganya sejak mudanya, maka pada hari tuanya tercabut kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kenikmatan pendengarannya hilang, kenikmatan matanya hilang, kenikmatan matanya, kenikmatan kekuatannya juga hilang. Semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijaga di akhir hidupnya atau ketika tuanya. Maka kata Imam Rajab rahimahullah, siapa yang menjaga agama Allah sejak kecilnya sampai dewasa, sampai dia muda, ketika dia kuat, ketika dia kokoh, maka ketika dia tua, ketika dia lemah, Allah jaga. Allah jaga, dan Allah tetap jaga pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya ila akhir. Adapun yang tidak menjaga agama Allah, jangankan setelah tua, mungkin umur 30, 35, 40, dia sudah berbaring di rumah sakit. Rusak badannya karena narkoba, rusak badannya karena zina, rusak badannya karena penyakit-penyakit yang memalukan, yang menjijikkan, ila akhir. Rusak semuanya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana ba'dul ulama qad jawazal mi'ah. Para ulama panjang-panjang umurnya ketika itu, sampai ada yang melewati 100 tahun. Wa huwa mutamatta' bi quwwatihi wa aqlihi. Lebih dari 100 tahun dalam keadaan dia masih menikmati kekuatan dan akalnya. Artinya tidak pikun. Kalau tua tapi pikun, tersiksa dia. Malah susah. Malah kita berlindung kepada Allah minal haram. Berlindung kepada Allah dari al-haram. Al-haram itu pikun atau umur tua ketika tidak bisa apa-apa. Ini enggak. Para ulama itu umurnya lebih dari 100 tahun dalam keadaan dia menikmati kekuatan dan akalnya. Fawasaba yawman wasbatan syadidan fa'utiba fi dhalik. Pernah meloncat orang tua ini yang 100 tahun tadi ini dengan loncatan yang kuat karena sesuatu. Fa'utiba fi dhalik, maka dia ditegur dalam hal itu. Ditegur, jangan Syekh, engkau sudah terlalu tua. Faqala hadhihi jawarih hafidnaha anil ma'asi. Anggota badanku ini sudah aku jaga dari kemaksiatan fisigari sejak kecilnya. Fahafidhahallahu alayna fil kibari, maka Allah menjaganya ketika sudah tua. Karena sejak kecil aku jaga dari maksiat, maka ketika tua dalam keadaan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa hadha anna ba'd as-salaf ra'a shaykhan yas'alha an-nas. Sebaliknya, beberapa salaf, beberapa ulama salaf melihat seseorang tua yang meminta-minta pada manusia. Ya, ini dalam keadaan lemah, enggak bisa apa-apa, minta-minta pada manusia. Faqala, maka dijawab, dikatakan, "Inna hadza dayya'a Allah fi sigharih, fa dayya'ahu Allah fi kibarih." Adapun orang ini, dia melalaikan agama Allah ketika kecilnya, ketika mudanya, maka Allah lalaikan dia ketika tuanya. Tidak bisa apa-apa. Wa qad yahfadullah al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dhurriyyatihi. Kama qila fi qawlihi ta'ala wa kana abuhuma salihan. Dan Allah jaga juga, atau wa qad yahfadhu, maknanya kadang Allah menjaga juga bagi seorang hamba bisalahihi, karena kesolehannya, ba'da mautih, setelah matinya. Subhanallah. Setelah mati orang salah ini, Allah masih berikan penjagaan. Penjagaan bagi siapa? Penjagaan bagi dzurriyyatihi, keturunannya. Kama qila fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 82, ketika menceritakan bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika bertamu di satu kota dalam keadaan mereka tidak mau menyambutnya sebagai tamu, tidak mempersilahkannya, tidak memberikan penjamuannya,

berdiri, yakni selalu qiyamul lail. Qala hafidha nafsahu fa hafidhahu Allah. Orang ini menjaga dirinya. Orang ini menjaga dirinya maka Allah jaga dia. Wa fi sahihain an al-Barra ibn Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amarahu an yaqula 'inda manamihi in qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi 'ibadaka salihin. Di antara doa Nabi SAW ketika tidur atau ketika akan tidur, dia berkata, ya Allah, kalau memang aku dibatikan malam ini, maka rahmatilah aku. Kalau engkau lepaskan aku hidup kembali, maka jagalah aku. Fadni, jagalah aku. Bima tahfadhu bihi ibadaka salihi. Dengan penjagaanmu seperti yang kau jagakan pada orang-orang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian yang ditimpakan pada pada Ayub, orang saleh tapi diuji dengan berbagai macam penderitaan. Apa itu menunjukkan Allah tidak menjaga Ayub? Kadang idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah uji dia dan Allah banggakan di hadapan para malaikat dan hamba-hambanya. Lihat hambaku, walaupun aku uji yang berat, dia tetap hamba. Sehingga tidak mesti. Kan disebutkan tadi ada kecualian, bahwa kecuali kalau memang itu sudah takdirkan oleh Allah Taala, artinya mereka tak akan menjaga kecuali kalau itu adalah sudah Allah takdirkan, Allah kehendaki, Allah lepas dia. Maka kadang orang soleh Allah kehendaki dia dengan ujian-ujian. Kalau orang soleh zaman kita mungkin karena mereka memiliki kekurangan dan dosa yang perlu dibalas, maka ketika dia itu dalam keadaan baik, soleh dia terkena ujian, tapi dia sabar, maka kekurangan tadi terhapus. Kita tidak bicara Ayub. Kalau Ayub itu ada riwayat wallahu ta'ala tapi Israiliyah yang mengatakan syaitan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, dia soleh itu karena dia banyak anak-anaknya, dia dibantu oleh anak-anaknya, Allah takdirkan anaknya mati masih tetap soleh. Itu karena dia masih kaya raya, masih banyak uang, Allah takdirkan bangkrut. Datang lagi syaitan, ya Rabb, dia masih punya istri yang membantunya, yang mendukungnya. Allah timpakan musibah, istrinya lari. Terus begitu. Tapi wallahu ta'ala meriwayatnya. Artinya bisa saja seperti itu, karena Allah Ta'ala dalam keadaan menguji seorang hambanya dan akan mengumumkan khalayak penduduk langit, inilah hamba. Sehingga tidak ada alasan, oh itu karena dia kaya raya, banyak anak dan sebagainya. Sehingga Allah kasih bukti-bukti, ditimpa musibah dan sebagainya, biar terbukti, kalau Allah Maha tahu, biar terbukti bahwa dia benar-benar saleh, benar-benar mukhlis, ikhlas. Tapi kalau kita yakin, karena memang dosa-dosa kita. Tapi masalah orang menjaga agama Allah, tapi dia pernah terjerumus pada kemaksiatan yang pernah tidak pernah. Insya'ah masih dijaga. Iya, kembali kepada kehendak Allah Taala. Insya'ah ada pun di dunia, waghfara lahu. Bisa jadi Allah timpakan di dunia sebagai balasan, kemudian dihapuskan dosanya. Bisa jadi pula Allah SWT menjaganya dari kedua-duanya, tidak dunia, tidak akhirat. Allah maafkan semuanya. Ini itu berkait dengan iradatullah. Kata siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anak. Ya Rasulullah, siapa orang yang bersih dari dosa? Dia merasa dirinya tidak bersih. Siapa orang yang bisa bersih dari dosa? Kata Nabi, ya Abu Bakar, alaska tunsab, bukankah engkau pernah tertimpa musibah, bukankah engkau pernah sakit, bukankah engkau pernah begini? Kenapa ya Rasulullah? Hadza ma tujzau bihi, itulah apa yang engkau dibalas kepadanya. Apa di ayat yang wakana abduhu wa saliha itu mutlak terkait dikaitkan sama orang tua sama ayah atau dominannya ke ayah atau kedua-duanya juga? Kedua-duanya juga, yang jelas kaitannya banyak, ayahnya dan juga anaknya. Dan juga kehendak Allah Ta'ala, apakah mau menguji dia atau menjaga dia. Artinya ini menunjukkan bahwa salah satu sebab, masih ada sebab bapak lain, salah satu sebab adalah kesolehan bapaknya. Ya, ibunya juga, kedua orang tuanya atau ya, terutama bapaknya. Bapaknya sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagai pemimpin rumah tangga. Itu juga anu tuh ya, yang barangkali secara zahir kita bisa lihat bagaimana Syekh ketika para ulama meninggal tuh benar ada pikun, enggak ada. Itu yang ana sampai sekarang masih salut. Syekh itu ada yang 90 tahun sekarang enggak ada pikun. Tidak pikun sama sekali. 90 tahun. Artinya dijaga Allah betul. Iya, yang sekarang kalau yang dulu masih ada yang 100 lebih. Khusus para masyayikh. Wasyaibah. Kayaknya mantap di situ. Belum. Tapi dia belum saya belum dia. Sesungguhnya di bulan Ramadan semuanya istimewa. Walaupun ada di luar Ramadan, seperti sedekah ada di luar Ramadan, qiyamul lail ada di luar Ramadan, tetapi di dalam bulan Ramadan pahalanya lebih tinggi. Plus apalagi kalau Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Sehingga mungkin ada sama. Kalau yang tidak sama, yang khusus di bulan Ramadan, ya puasa wajib. Kan ada puasa wajib kita di bulan Ramadan. Kalau yang lain sedekah, amal saleh, berbuat baik, segala macam semua ada di bulan Ramadan. Termasuk qiyamul lail juga ada di bulan Ramadan. Semua pahalanya lebih. Adapun masalah jariah tadi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah berikan fadilah sekehendaknya pada siapa yang diinginkan. Jadi jangan dikira jariah itu akan terus-menerus. Suatu saat akan sirna juga. Mungkin ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang lama banget. Yang paling lama adalah ilmu. Yantafa'u bih. Dari mulai Imam Bukhari sampai sekarang masih terus pakai, masih terus mengalir. Kalau yang sifatnya fisik, memang tidak akan lama. Cuma ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada akan, tapi akan berakhir, enggak akan selama-lamanya. Tapi tetap ada pahalanya. Innamal amalu binniyat. Amalnya kan sesuai dengan niatnya. Dia niatnya pengen terus. Ternyata dipugar, hilang. Ya udah kotor Allah mau lihatin lagi. Jangan sampai kayak bulan di kota bulan sampai ribut antara pewakaf pertama dengan yang kedua. Takutnya hilang barang. Akhirnya saat, gak dibangun-bangun. Sampai ketika dibangun separuh belang. Ini bangunan lama, ini bangunan baru. Pokoknya gini aja, untuk menghibur orang di hari yang sudah jariah ternyata dibugar gitu, sampai hilang, bilang aja ini nama lah, mau gini. Karena tidak punya, itu kan sudah niat gitu. Insya Allah nggak hilang niatnya. Ya, walaupun jariahnya mungkin hilang, tapi niatmu nggak hilang, pahalanya tetap bisa. Itu tidak terus, abad dan tidak terus. Ya kelihatannya kalau yang sedikit begitu. Mau apa lagi? Masa tidak boleh ganti. Yang baca kita sendiri, tapi domirnya nahnu iman, Allah mahdina iman nadai, niatkan buat satu keluarga. Bahkan yang anda tahu lapannya memang dengan jamak. Jamak itu. Artinya apa yang dikatakan oleh hadis ya, bahwa ininya kurang lebih sama, ini kurang lebih sama. Kata para ulama bahwa itu seimbang. Menitnya ini 5 menit, ini harus 5 menit juga. Gila salah. Bacaannya juga berbeda. Bacaan berdiri berbeda. Bacaan duduk apa lagi? Bahkan duduknya Abu Bakar seperti duduk di bara api, tapi cepatnya. Duduk lebih senang sujudnya daripada duduk seperti duduk di bara api seperti apa? Mungkin lebih pilih. Hanya para sahabat yang memperbanyak sujud juga. Iya. Bahkan sampai disebut salat itu dengan sujud. Baik wajib, karena intinya adalah sujud. Baik wajib maupun sunnah sudah dilamakan. Ya tadi harus lihat makmum lah. Kadang-kadang kalau wajib seperti itu. Kalau di menit paling kan 2 menit 3 menit. Enggak nyampe sih. Tapi bagaimana? Karena kalau di sujud pusing gerangnya itu. Ya apa imamnya? Sakit-sakitan itu uang. Imamnya. Yang benar adalah benar, yang salah tetap salah. Artinya walaupun dari rotib hadda, rotib bulan, rotib bulan, kalau benar tetap benar, kalau salah tetap salah. Artinya jangan tahu dia salah. Iya, hadisnya benar, ya benar. Maksudnya orang-orang kalau salah paham, sholawatan disalahkan kan gitu. Karena luruskan dulu, jebret. Jalan tol. Itu baru. Ya, itu baru. Sholawat yang sunnah seperti ini. Gak usah ditambah, gak usah ngarang. Jadi gak usah langsung dijegal dulu. Orang gak mau. Orang-orang bingung nanti gak. Sholawat salah. Ini agama apa mana gitu. Aliran apa lagi? Sholawat kita. Aliran. Karena kecil lagi main burung, kata Nabi, ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Burungnya namanya Nughair. ya Aba Umar, ma fa'ala Nughair? Disapa sama Nabi anak kecil, ya Aba Umar, ini gimana burungmu? Ini apa ini? Apa? Aba Umar anak kecil. Iya, anak kecil Aba Umar. Gak mesti, gak mesti. Kadang kunyah itu pada anaknya yang besar laki-laki. Kadang kunyah itu pada anunya, pada senangannya. Kadang kunyah itu pada sifat khasnya. Kadang kunyah itu pada sejarahnya. Pernah tidur iya, di tanah, bangun tanah semua. Ya, Aba Turab. Kenapa? Aba Turab. Abu Nom. Tapi yang bagus, enggak boleh yang jelek. Ya, kebanyakan harus itu, buku masanya jadi banggakan laki-laki. Laki-laki itu iya, saya mulai. Karena ada acara juga. Berangkat kapan?